بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد المسألة الرابعة مسألة كم بعد موضعه وصفته tempat dan sifat sujud sahwi. Naam. Al-awwal mawdi'uhu tempat sujud sahwi la raiba, tidak diragukan lagi. Annal ahaditha, bahwa sesungguhnya hadis-hadis waradat, datang fi mawdi'i, tentang tempat sujud sahwi, ala kismain, atas dua ya, ada atas dua macam ya. Jadi hadis-hadis yang datang yang menjelaskan tentang tempat sujud sahwi itu terbagi menjadi dua macam. Ismun yang pertama, dalla ala masyru'iyatihi qabla salam, menunjukkan atas disyariatkannya sujud sahwi sebelum salam. Wal qismul akharu, dan jenis yang lain, dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam, ya, menunjukkan disyariatkannya sujud sahwi setelah salam. Nah, demikian bagaimana memahami ini, karena ada sebagian hadis menunjukkan sujud sahwi sebelum salam, ada yang menunjukkan sujud sahwi setelah salam. Walihada, oleh karena ini, qala ba'dul muhaqqiqin, qala ba'dul muhaqqiqin, berkata sebagian muhaqqiq, para peneliti ilmiah, ya, dari kalangan ulama, innal musalli Innal musalliya mukhayyarun, sesungguhnya orang yang sholat mukhayyar, diberi khiyar, pilihan. Insya'a sajada qobla salam au ba'dahu, insya apabila dia mau, sajada qabla salam, dia sujud sebelum salam, atau ba'dahu setelahnya, terserah dia memilih. Ya, li'anna al-haditha, karena sesungguhnya hadith-hadith itu, waradat, telah datang bikilal amrain dengan dua perkara itu, ya. Sebagian hadis datang menunjukkan sujud sahwi sebelum salam, sebagian setelah salam, berarti ya bebas memilih salah satunya. Falau sajada lil kulli qabla salam aw ba'dahu jaza. Falau sajada, maka kemudian seandainya dia sujud lil kull, untuk semuanya, untuk seluruh sahwi yang dia alami dalam sholatnya, dia memilih sujudnya qabla salam, sebelum salam. Ya, setiap kali dia sahwi, dia sujud sebelum salam. setiap kali orang sawi dia sujud sawi sebelum salam. Au ba'dahu atau sebaliknya, setelahnya dia memilih untuk semua sahwi-sahwinya dia sujudnya setelah salam. Jaza, itu boleh. Ya, kemudian di sini nukil oleh para muallif qala Az-Zuhri. Kata Az-Zuhri ya, dari kalangan tabi'in, kana akhirul amrain, kana akhirul amrain, perkara terakhir yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam dua perkara itu, sujud sawi sebelum salam, sujud sawi setelah salam, as-sujuda qabla salam, sujud sebelum salam. Baik, ini pilihan para muallif ya, yang sudah kita dengar, bebas memilih salah satunya. Nah, jika dikatakan mukhayyar, dia bebas memilih apakah sebelum salam atau setelah salam, berarti tidak ada yang afdol salah satunya, tidak ada yang dianggap lebih utama salah satunya. Nah, sementara itu pendapat yang lain yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah didukung oleh Ibnu Utsaimin, menyimpulkan dari hadis-hadis yang datang ya, menyatakan bahwa apabila sifatnya tambahan maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila ada tambahan dalam sholat, sahwi itu sifatnya tambahan dalam sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila ya sahwi yang dialaminya merupakan kekurangan dalam sholat, ada yang kurang dalam sholatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apabila ragu, sujud sahwinya sebelum salam. Apabila dia bersandar pada ghalabatul dhon, dhon rajih, pada dugaan kuatnya ya, terhadap salah satu dari dua kemungkinan yang awalnya diragukan, kemudian dia mampu berijtihad untuk kemudian menduga kuat salah satunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Nah, dan ini yang terbaik insyaallah. Ya, yang afdal adalah itu tadi. Ketika dikatakan bahwa yang afdal itu ya, itu lebih utama, apabila tidak seperti itu ya, berarti tetap sah dan tidak ada masalah. Nah, ketika dikatakan ketika ada tambahan dalam salatnya lebih utama jika dia sujud sahwi setelah salam. Tetapi seandainya seseorang sujud sahwi sebelum salam ya, misalkan dia sujud sahwi sebelum salam, nah maka tidak ada masalah. Tapi jika dia sujud setelah salam itu lebih utama. Ketika ada kekurangan dalam salatnya, jika dia sujud sahwi sebelum salam itu lebih utama. Tapi jika dia tempatkan setelah salam tidak ada masalah. Begitu. Bisa dipahami ya? Nah, yang kedua, sifat sujud sahwi, sifat tata cara sujud sahwi. Sajdatan. Ya, sajdatan sujud sahwi ada dua, kasujud shalah seperti sujud dalam sholat. Yukabbiru fi kulli sajdatin lis-sujudi wa lir-raf'i min. Yukabbiru fi kulli sajdatin, bertakbir pada setiap ya, pada setiap sajdah, pada setiap sujud ya. Lis-sujud yakni bertakbir untuk sujudnya, yakni ketika mulai bergerak untuk sujud bertakbir, takbir kuralihan ya. Walirrafi minhu, dan untuk mengangkat kepalanya dari sujud. Ketika dia mulai mengangkat kepalanya, dia mulai bertakbir, takbir peralihan, bangkit dari sujud. Nah, jadi bertakbir ketika beralih ke sujud, ketika mengangkat kepala bangkit ya untuk duduk bertakbir, kemudian ketika Anda sujud lagi untuk kedua kalinya, beralih untuk bergerak untuk sujud yang kedua kalinya, sujud takbir lagi, kemudian kita bangkit takbir lagi. Nah, summa kemudian yusallimu, kemudian salam tanpa tasyahud. Tanpa tasyahud. Nah, ini yang benar. Ini yang benar. Ya. Tidak ada tasyahud. Wa dhahaba ba'duhum dan sebagian ahlul ilm bermadhab ila annahu yatashahhadu. Ila annahu yatashahhadu, sebagian ahlul ilm bermadhab bahwa ada tasyahud, ya, bahwa dia bertasyahud sebelum salam. Idza sajada lis-sahwi ba'da salami. Idza sajada lis-sahwi, apabila sujud untuk sahwi, yakni sujud sahwi, ba'da salam, setelah salam. Fahami? Sebagian ahlul ilm ya berpendapat tasyahud apabila sujud sahwinya setelah salam. Apabila sujudnya setelah salam. Nah, adapun jika sujud sahwinya sebelum salam, dia sudah tasyahud. Setelah tasyahud dia sujud dua kali kemudian salam. Nah, jika dia dia sujud sahwi setelah salam, berarti setelah dia salam dia sujud sahwi dua kali. Nah, sebelum salam dari sujud sahwinya tasyahud dulu. Jadi dua kali sujud kemudian tasyahud kemudian salam. Ini jika sujud sahwinya setelah salam. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Liwurudidhalika, dikarenakan hal itu telah datang anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi thalathati ahaditha, fi thalathati حديثا حسنة بمجموعها تلداتاً dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 3 hadith حسنة بمجموعها, yang berderajat hasan dengan gabungan seluruh hadith itu. Gabungan 3 hadith itu saling menguatkan, bisa terangkat ke derajat hasan li ghairih. Kama qala al-hafidhu ibn Hajar, sebagaimana kata al-hafidh ibn Hajar. Nah, dalam Fathul Bari. Nah, yang rajih hadis itu dhaif. Rajih hadis itu dhaif, bisa dilihat tahqiq al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Dalam kitab Al-Irwa. Pada jilid 2 halaman 128 129. Dan halaman 131. Ya, saya lihat Al-Irwa, tahqiq Al-Albani dalam Al-Irwa, jadi 2 halaman 128, 129 dan juga halaman 131. Dengan demikian pendapat itu lemah, karena hadis itu dhaif, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi sama saja apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam, tidak ada tasyahud. Ya, langsung salam. Barakallahu fikum. Al-masalatul khamisatu, masalah yang kelima, sujudut tilawati, sujud tilawah. Al-awwal, masyru'iyatuhu wa hukmuh. Masyru'iyatuhu wa hukmuhu. syariatan sujud tilawah dan hukumnya. Wahuwa masyru'un inda tilawatil ayati. Wahuwa masyru'un, sujud tilawah disyariatkan inda ketika tilawatil ayati, membaca ayat-ayat allati waradat, yang pada ayat-ayat itu waradat fiha, telah datang di dalamnya, di dalam ayat-ayat itu as-sajadatu, ya, as-sajadatu, sujud-sujud, ya, wastima'iha, yakni wa inda istima'iha, dan ketika menyimak bacaan ayat-ayat yang di dalamnya ada sujud-sujud. Nah, طيب عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. Jadi ada dua ya. عند تلاوة تلك الآيات وعند استماعها. Ketika membaca sendiri ayat-ayat itu yang dalamnya ada sajdat, dan ketika menyimak, bukan dia membaca tapi dia menyimak bacaan orang melewati ayat yang padanya ada sajdah. Naam. Dengan syarat sebagian akan datang, yang membaca sendiri sujud, maka dia ikut sujud. Jika yang membaca sendiri tidak sujud, dia tidak ikut sujud. Nanti akan datang tinjannya. Baik. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, pernah yakra'u alaina as-surata, yakra'u alaina as-surata, membacakan atas kami satu surat, fiha, di dalam surat itu as-sajdatu, ada ayat sajdah, ya, ayat sujud, fayasjudu, lantas Nabi alaihi salatu wassalam sujud, wa nasjudu ma'ahu, dan kami sujud bersamanya. Ya. Nah, Nabi membaca, beliau sujud. Para sahabat yang menyimak, hadir menyimak, ikut sujud. Nah. Jadi kan kata Ibnu Umar, "Fayasjudu wa nasjudu ma'hu." Maka lantas beliau sujud dan kami sujud bersamanya. Hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhatihi. Hatta ma yajidu, sampai-sampai, ya, ma yajidu ahaduna, salah satu dari kami, ma yajidu, dia tidak mendapatkan maudian, tempat, lijabhatihi, untuk meletakkan keningnya dalam sujud. Kenapa bisa? Ya, ada yang tidak bisa meletakkan keningnya dalam sujud, jidatnya, karena berdesak-desakan. Kan mereka duduk bermajelis, ya, duduknya bermajelis seperti ini, ya. Kemudian Nabi membaca surat, lantas Nabi sujud, mereka ikut sujud, ya, dalam kondisi posisinya bukan saf untuk sholat, kan, tapi duduk majelis. Nah, sehingga berdesak-desakan gitu. Nah, akhirnya kata Ibnu Umar, hingga salah satu dari kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan jidatnya. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Wahuwa sunnatun ala sahih. Wahuwa sunnatun ala sahih. Dan sujud tilawah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah menurut pendapat yang benar. Nah, hukumnya sunnah menurut pendapat yang benar. Walaysa biwajib. Walaysa diwajib, hukumnya tidak wajib. Ya, ini yang benar. Faqad qara'a Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu telah membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membacakan untuk Nabi wan-najm, surat An-Najm. Falam yasjud fiha. Falam yasjud fiha, maka Zaid bin Thabit tidak sujud pada pembacaan surat itu. Padahal di akhir surat An-Najm ada sajdah. Itu di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkari. Artinya tidak sujudnya Zaid bin Thabit padahal membaca ayat sajdah di akhir surat An-Najm tidak diingkari oleh Nabi, artinya disetujui. Itu berarti tidak wajib. Nah, seandainya wajib akan diperintah oleh Nabi SAW untuk sujud. Tidak dibiarkan, tidak sujud. Tayyib, ketika dibiarkan, disetujui, berarti hanya sunnah. Na'am. Akhir al-Bukhari, hadith ini riwayat al-Bukhari. Fadalla ala adamil wujub. Fadalla, maka hadith ini menunjukkan ala adamil wujub, atas tidak wajibnya sujud tilawah. Tayyib. Qalu, rahimahumullah, ramallit, wa yashra'u sujud tilawati. Wa yashra'u. Dan disyariatkan sujud tilawah fi haqqil qari'i wal mustami'i, fi haqqil qari'i wal mustami'i, pada hak al qari', pembaca sajdah, wal mustami', dan yang menyimak idza qara'a, apabila seorang qari, pembaca Quran, qara'a ayatan, dia membaca ayat sajdatin, dia membaca ayat sajdah fi shalah, dalam salat, au kharijaha, atau di luar salat, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, di fi'li berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika indama kana yaqra'u sajdah, melakukan hal itu, dzalik sujud tilawah, indama ketika, kana yaqra'u sajdah, ketika Nabi membaca ayat sajdah. Amalan Nabi Alaihissalam sujud tilawah, ketika membaca ayat sajdah, itu menunjukkan sunnah, mustahab. Karena kaidah menunjukkan bahwa amalan Nabi menunjukkan sunnah. Menunjukkan sunnah. Baik, wali sujud sahabati ma'ah. Wali sujud sahabati ma'ahu, dan berdasarkan sujudnya para sahabat bersama Nabi alaihi salatu wasalam, kama marra fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana marra, telah lewat, fi hadits Ibnu Umar, pada hadits Ibnu Umar. Hadits Ibnu Umar di atas itu yang telah kita baca, fayasjudu wa nasjudu ma'ah, ini kutipan hadisnya, lengkapnya di atas sudah lewat. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, lantas beliau Nabi alaihi salatu wasalam sujud, wa nasjudu ma'ahu, dan kami sujud bersamanya. Naam. Wa dalilu ala masyru'iyatihi fi shalah, ini tadi dalil disyariatkannya di luar salat, karena itu duduk di majelis. Oleh karena itu digambarkan oleh Ibnu Umar bahwa berdesak-desakan sampai salah satu dari mereka tidak dapat tempat untuk meletakkan jidatnya. Wa dalilu ala masyru'iyatihi fi shalah, dalil atas disyariatkannya sujud tilawah fi shalah, dalam salat. Dalilu ala masyru'iyatihi fi shalah, dalil disyariatkannya sujud tilawah dalam salat, ma rawahul Bukhari wa Muslimun, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, an dari Abi Rafi'in, dari Abi Rafi', kala dia berkata, kata Abu Rafi', sallaitu, aku telah salat, ma'a Abi Hurairah al-Atamata, sallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamata, aku telah salat bersama Abu Hurairah al-Atama, salat Isya, Nah, di antara nama salat Isya itu adalah Al-Atamah. Baik. Faqara'a lantas dia membaca idza sama'u syaqqat. Idza sama'u syaqqat fa sajada, lantas Nabi alaihi salatu wasallam sujud. Faqultu, maka aku berkata, yakni Abu Rafi' menanyakan itu kepada Abu Hurairah. Abu Rafi' salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika membaca itu sama syaqqat lewat ayat sajadah, sujud. Faqul, kemudian Abu Rafi' mengatakan, aku berkata, ma hadhihi, apa ini? Nah, apa sujud ini? Gitu. Ma hadhihi sajadah. Qala, kata Abu Hurairah, sajadtu biha khalfa bil Qasim. Kata Abu Hurairah, sajadtu, aku telah sujud biha, ya, dengan sebab baca surat ini, ya, khalfa Abil Qasim, di belakang Abul Qasim, yakni Nabi alaihi salatu wassalam mengimami Abu Hurairah, mengimami sahabat, ya, Abul Qasim kunya Nabi alaihi salatu wassalam membaca pada solatnya itu idza sama'u syaqqat. Nah, itu. Ya, jadi Abu Hurairah yang meriwayatkan, mengatakan aku sujud, ya, dengan sebab surat ini di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu fiha. Fala azalu, maka la azalu, aku senantiasa. Aku senantiasa, kata Abu Hurairah, asjudu, sujud fiha, pada surat ini. Ya, hatta alqahu, sampai aku berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai wafat akan tetap menjaga amalan itu, karena dia, ya, melakukannya di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini muttafaq alaih. Fa idza lam yasjudil qari'u, nah ini yang sudah disyaratkan sebelumnya. Fa idza, maka apabila, lam yasjud, tidak sujud al qari'u, yang membaca Quran sendiri tidak sujud ketika membaca sajdah, yang membaca sendiri tidak sujud, la yasjudul mustami'u. La yasjudul mustami'u, maka yang mustami', yang mendengar, ya, menyimak, ya, ini yang menyimak tidak sujud. Li'annal mustami', karena sesungguhnya yang menyimak, jadi al mustami' menyimak, bukan semata, ya, ini sekadar mendengar, ya, mendengar lewat gitu, tapi memang menyimak, ya, ikut menyimak. Nah, tetapi jika al-qari yang membaca sendiri tidak sujud, maka al-mustami' yang menyimak tidak sujud. Li'anna al-mustami'a taba'un fiha lil-qari. Li'anna al-mustami' karena sesungguhnya yang menyimak bacaan, taba'un fiha lil-qari, dia hanya mengikut pada, ya, pada sujud itu. Nah, mengikut kepada al-qari. Nah, jika yang membaca sujud, dia ikut sujud. Jika membaca tidak, maka dia tidak disyariatkan sujud, karena dia hanya mengikut secara hukum. Naam. Wali hadithi Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim. Wali hadithi Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim. Dan berasalkan hadith Zaid bin Thabit al-Mutaqaddim yang telah lewat. Apa tadi hadithnya? Itu Zaid bin Thabit membaca surat An-Najm, ya, di hadapan Nabi, dan dia tidak sujud. Fa inna Zaidan, karena sesungguhnya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu lam yasjud, tidak sujud. Dia yang membaca surat An-Najm di hadapan Nabi, dia tidak sujud. Falam yasjudin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka lam yasjud Tidak sujud pula An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi hanya menyimak. Jadi kami, adapun seseorang sedang jalan gitu kan lewat tengah masjid, ya. Tiba-tiba di depan sana ada orang baca ayat sajdah, dia lewati, dari orang itu dari tadi baca Quran gitu kan. Dia bukan penyimak, dia hanya lewat di belakangnya, dia lihat pas dia dengar baca ayat sajdah terus sujud. Bukan berarti terus dia juga berhenti ikut sujud karena dia bukan penyimak ini. Bisa dipahami? Yang menyimak ini dia mengikuti menyimak bacaan itu. Dia menyimaknya. Nah, baik. Itulah sebabnya kata jajah yang menyimak itu memiliki hukum yang artinya dia terkena hukum. Nah, mereka itu kata Ibn Qayyim rahimahullah, jika seseorang misalkan sedang misalkan dia di toko, di pasar, kemudian musik ya, ada musik diputar itu kan di sana begitu kan tempatnya musik. Kemudian seseorang sambil belanja ya jalan dia menyimak. Ah, dia berdosa. Dia menyimak, dia nikmati gitu kan lagunya musiknya. Kena dosa dia. Tapi jika dia tidak perhatikan ya, dia lewat saja tapi dia tidak perhatikan berarti tidak terkena hukum karena dia tidak menyimak gitu. Nah, di sini jika dia hanya lewat kedengaran orang baca kemudian sujud tilawah, dia tidak disyaratkan, dia tidak mengikut secara hukum. Tapi jika dia memang menyimaknya, menyimak bacaannya kemudian sambil bersajdah kemudian dia sujud, maka terkena hukum untuk juga disunnahkan sujud tilawah ya. Barakallahu fikum. Kita sampai di sini saja dulu. Nah, kita semoga besok bisa kita selesaikan ini sujud tilawah bersama sujud syukur insyaallah. Ya auni lillahi ta'ala. Fadhlu jazakumullahu khairan.